Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar radio sahabat yang saya hormati Allah jami'a. Kita lanjutkan hari ini membaca beberapa faedah yang disebutkan Rasulullah rahimahullahu taala. Faedah-faedah terkait dengan ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Sekarang kita baca ayat yang ke-114. Qala Allahu taala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ anjid karabiasmu kuasa api harabia men isibham yani siapa azlamu yang lebih zalim namun disebutkan semuanya bin rahimahallahu ta'ala. Istifham di sini bermakna nafi. Yani maksudnya tidak ada. Tidak ada yang lebih zalim mimman masjid Allah dibandingkan orang-orang yang mencegah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala anjir karabiasmuhu untuk disebut di masjid-masjid tersebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasa'a fi kharabiha, dan berupaya untuk merusak masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan sebutnya bin rahimahallahu ta'ala, adzalamu itu isim tafdhil dari adzalum. Adzalmu fil lughah adalah naqas, kurang. Wa huwa an yufarrita al-insanu fima yajib aw ya'tadiya fima yahrum. Zulum itu bisa jadi seorang melalaikan apa yang wajib dia lakukan, dia lalai, atau dia melampaui batas dalam melakukan yang haram. Zulum meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram. Lalai dari yang wajib dan melampaui batas dan melakukan yang haram. Tidak ada yang lebih zalim ya dibandingkan orang-orang yang mana'a mimman, daripada orang-orang yang mana'a masjid Allah, daripada orang-orang yang mencegah, menghalang-halangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disebut di situ nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasa'a, dan dia berupaya fi kharabiha, al-kharab kata semuanya ini yani al-fasad, merusaknya. ulaika ma kana lahum an yadkhuluha ila khaifin. Mereka-mereka itu, ulaika isim isyara, isim isyara sini kembalinya kepada orang-orang yang menghalang-halangi untuk dilakukan di masjid Allah Subhanahu wa taala zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang berupa yang merusak masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka itu, maka nalahum ajadhulu wa ilaha ifin. Mereka orang-orang yang mencegah disebut nama Allah di masjid, yang mencegah disebut nama Allah Subhanahu wa taala dan berupaya merusak masjid, maka nalahum ajadhulu wa ilaha ifin. Kalimat ini, maka nalahum ajadhulu wa ilaha ifin, ada tiga kemungkinan maknanya. Hal-hal yang pertama kata Syaikhul Utsaimin mungkin maknanya adalah maka ana yang bagi hal haula yang dahulu ila khaifin. Tidak sejajar yang mereka masuk ke masjid kecuali dalam keadaan takut. Fadlan an yamna'u ibadallah. Mereka masuk masjid saja seyogianya harus dalam keadaan takut. Maka apalagi mereka mau mencegah hamba-hamba Allah untuk masuk masjid. Dia adalah kafiru Nabilah Azza wa Jal. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Karena mereka adalah orang kafir kepada Allah. Falaysa lahum haqqun an yadkhulul masjid ila khaifin. Sehingga tidak punya mereka hak untuk masuk masjid ke dalam keadaan takut. Maka lahum an yadkhulul masjid ila khaifin. Yani mereka-mereka yang telah mencegah disebutnya nama Allah di masjid-masjid, berupaya merusak masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan, tidak punya hak untuk masuk ke masjid kecuali dalam keadaan takut. Yang kedua kata Imam Tsaimin rahimahullahu taala, anna hadza khabar biman nahi. Khabar berita ini maknanya adalah larangan. Jadi maka nalahum an yadkhulu ila khaifin, ya mereka tidaklah seyogianya tidak punya hak masuk masjid kecuali dalam keadaan takut. Maksudnya adalah la tad'uhum yadkhuluha, jangan kalian wahai kaum muslimin membiarkan mereka masuk ke masjid, ila rahartum alaihim, jika kalian menguasai mereka, illa khaifin, kecuali dalam keadaan mereka takut. Ya, berita tetapi maksudnya adalah larangan. Jangan membiarkan mereka masuk ke masjid kecuali dalam keadaan takut. Mana yang ketiga? Anna bisyarah min Allah. Ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Inna haula'i alladziina mana'ul masajid. Bahwasanya mereka-mereka yang mencegah disebutnya nama Allah di masjid, berupaya merusak masjid. Wa minhum musyrikun alladziina mana'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam masjidil haram. Di antara mereka adalah orang musyrikin yang mencegah Nabi Muhammad SAW menghalangi beliau ke Masjidil Haram. satakunu daulatu alaihim, maka mereka-mereka itu ya akan kalah, akan dikuasai oleh kaum muslimin, sehingga walid hudunaha ilahum tarjab qulubuhum, sehingga mereka tidak akan masuk ke masjid, di antara Masjidil Haram, kejadian-kejadian dan takut hati mereka. Nah, tiga mana? Yang pertama sesuai dengan zahirnya, maka lahum ayyuhu ilahaifin, mereka tidak punya hak, tidak sepatutnya masuk ke masjid kecuali dalam keadaan takut. Yang kedua darah bermana nahi, jadi jangan biarkan mereka masuk ke masjid kecuali dalam keadaan takut. Yang ketiga adalah kabar gembira, bahwasanya mereka-mereka yang menghalangi masjid untuk disebut nama Allah di sana itu akan hina, akan kalah, sehingga tidak akan bisa masuk ke masjid di antara Masjidil Haram kecuali dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun, dan mereka di dunia akan mendapatkan kehinaan. Walahum bil akhirati adzabun adzim, dan mereka di akhirat akan mendapatkan azab yang besar. Tiga yang mereka dapatkan, yang pertama mereka akan hina, tidak akan bisa masuk Masjidil Haram kecuali dalam keadaan takut. Yang kedua akan mendapatkan kehinaan di dunia. Dan yang ketiga mendapatkan azabun azim di akhirat. Ini ayat yang ke-114. Subhanallahi rahimallahu taala menyebutkan beberapa faedah ayat ini. Di antara yang disebutkan rahimallahu taala dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man azlamu, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan maksiat itu tahtalifu kubham, berbeda-beda kejelekannya, bertingkat-tingkat. Sehingga disebutkan tidak ada yang lebih zalim, berarti kezaliman bertingkat-tingkat, kemaksiatan bertingkat-tingkat. Nah, dan terkait dengan ini, Syaikhul Islam Allah menyatakan demikian juga at-ta'at, ketaatan juga bertingkat-tingkat, sebagiannya afdal daripada sebagian yang lain. Sehingga sebetulnya Rahimah Allah menyebutkan satu faedah akadiyah terkait dengan akidah sunnah wal jamaah. Kata beliau, وبهذا نعرف أن القول الصحيح قول أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص. Oleh karena itu kita tahu, dengan ini kita tahu bahwasanya pendapat yang benar adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Yang kedua, di antara pendapat faedah yang disebutkan sebab saya minarahimahullah terkait dengan ini adalah jawazu man idhuril masajid limaslahatin, bolehnya mencegah masuk ke masjid karena satu maslahat. Dikari ta'ala al-yidkara fihasmuhu. Dalam ayat ini yang dikatakan zalim itu adalah kalau niatan dia mencegah masuk masjid untuk agar tidak disebut nama Allah di masjid, ingin merusak masjid. Adapun mencegah masuk masjid untuk kemaslahatan, itu boleh. Kata rahimahullahu ta'ala, wa man masajidillahi al-asbab, mencegah masjid-masjid Allah untuk dimasuki banyak sebabnya. Fataratan tumnau al-masajid minan antum tahan hurusuha wa arduha wa kutubuha wa masahifuha. Jadi cegah masuk agar tidak dihinakan permadaninya, karpet-karpetnya, kitab-kitabnya, mushaf-mushafnya. Qal patughallaq patughallaqul abwab himayatan laha, kadang dikunci pintu-pintu masjid untuk menjaganya. Wa taratan tughlaq abwabuha khaufan min fitnah, kadang dikunci pintunya, ditutup untuk karena khawatir fitnah. Ya, semua boleh. Yang dilarang, yang dikatakan dhulum itu adalah kalau niatannya untuk agar tidak disebut nama Allah di masjid atau ingin merusak masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala memang. Sebutkan dalam ayat ini dua, dia mencegah agar tidak disebut nama Allah di masjid, dan yang kedua dia berupaya untuk merusak masjid. Ini yang dikatakan al-dhulam. Yang ketiga, di antara disebutkan seperti min rahimahullah ta'ala, adalah sarful masjid. Itu menunjukkan tentang kemuliaan masjid-masjid. Kenapa? Karena diidofahkan kepada rapatnya Allah, masjid Allah. Idofah masjid kepada rapatnya Allah itu menunjukkan kemuliaannya. Sehingga masjid memiliki yang perlu dijaga oleh orang-orang masuk ke masjid, adab-adab di masjid. Ya, ma'ruf dalam kitab-kitab fikih. Di sana yang boleh sebutkan rahimahullah ta'ala juga adalah la yajuz an yudha'a fil masajid ma yakunu sababan syirik. Tidak boleh diletakkan di masjid sesuatu yang akan menjadi sebab terjadinya kesyirikan. Karena masjid itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, masjid Allah, tempat beribadah kepada Allah. Wada masjidah lillah. Sehingga tidak boleh meletakkan sesuatu yang menjadi sebab kesyirikan. Apa contohnya? Seperti min rahimahullah ta'ala, contohnya anak burafiyal mauta, menguburkan jenazah di dalam masjid. Hadza muharram. menguburkan jenazah di dalam masjid haram, karena hadza wasilatun lisyirik, karena itu adalah sarana kepada kesyirikan. Berikutnya di antara faedah ayat ini yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad rahimahullah juga adalah wujubu tathhiril masajid. Wajibnya membersihkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Tadi. Karena masjid didoakan kepada kalimat kepada lafaz jalla Allah, masjid Allah. Hidupannya masjid kepada lafaz jalla Allah itu litasyrif. Masjid memiliki keutamaan, kemuliaan. Harus dimuliakan. Ada adab-adabnya. Bagi yang dalam masjid dan juga wajib dibersihkan. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman wa tahhir baita lit-taifin wal-aqifin wa ruk'in sujud, dengan perintah wa tahhir, sucikanlah, bersihkanlah, sucikanlah baiti, ya ini rumahku yang maksud, terus menjadi haram untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang itikaf, untuk orang-orang yang ruku dan sujud, dengan perintah wa tahhir, bersihkan. Berikutnya di antara yang beliau sebutkan, tidak saya baca semua, adalah tahrim takhribil masajid, haramnya merusak masjid karena orang yang dikatakan paling zalim adalah orang yang mencegah disebut nama Allah di masjid, ya salat, baca Quran, ta'lim, itu maksudnya anjid kara, ya semua maksudnya adalah salat, qiraatul Quran, ta'lim, atau ibadah-ibadah lainnya. Wasa fi harabiha, dia mencegah disebut nama Allah di masjid dan dia berupaya merusak masjid. Menunjukkan haram hukum yang merusak masjid. Dan kata Muslimin rahimahullah ta'ala, takhribul masajid, merusak, merobohkan, merusak masjid itu ada dua. Kharab hissi dan maknawi. Kalau hissi ini meruntuhkannya, menghancurkannya, merobohkan. Iya, dengan alat, dengan palu, dengan alat-alat untuk merobohkan tembok masjid, gawang masjid. Misi. Adapun kharab maknawi yakni menyebarkan kebidahan-kebidahan, kesesatan-kesesatan di dalam masjid yang merusak masjid secara maknawi yakni diajarkannya, disampaikannya kebidahan-kebidahan, kesyirikan, kesesatan di masjid. Ini kharab maknawi. Haram hukumnya merusak masjid, takhrib masjid, apakah hissi yakni merobohkannya, merusaknya, menghancurkan bangunan masjid, atau maknawi yakni dengan disebarkan, disampaikan, diajarkan di masjid-masjid, ya, kesyirikan, kebidahan, kesesatan yang lainnya. Demikian Allah a'lam bishawab, sebagian yang disebutkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.